sayang, dan biarkan ku berbaring di pelukanmu walaupun untuk sejenak. Usaplah dahiku dan kan ku katakan bila ku lelah, tetaplah di sini, jangan tinggalkan aku sendiri. Bila ku marah, biarkan ku bersandar, jangan kau pergi untuk menghindar. Rasakan resahku dan buat aku tersenyum dengan canda ataupun sedih.